ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم الحمد لله. Pada kesempatan malam kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Hibban rahimahullah. سمعت أبا يعلى يقول سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل يقول سمعت ابن عيينة يقول dibawakan dengan sanadnya perkataan Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah namanya adalah Sufyan. Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran. Sufyan bin Uyayna bin Abi Imran. Abi Imran namanya Maimun. Kakeknya Abu Imran itu namanya Maimun. Kunyahnya Abu Muhammad. Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi. Naam. Beliau seorang imam yang fiqah, hafiz, faqih, hujjah. Hanya saja di akhir usianya berubah hafalannya dan terkadang melakukan tadlis, akan tetapi dari rawi yang fiqah. Dan beliau adalah asbatun nas fi Amr ibn Dinar, orang yang kuat dalam meriwayatkan dari Amr bin Dinar. Jika ada Ibnu Uyainah an Amr, Ibnu Uyainah dari Amr, maksudnya adalah Amr bin Dinar. Dan beliau kalau meriwayatkan dari gurunya Amr bin Dinar, itu asbatun nas, orang yang paling kuat riwayatnya dari beliau. Naam. Beliau berkata, "Lau qila," andaikan dikatakan, "Akhriju khiyara hadhihi al-qaryah," keluarkanlah oleh kalian orang-orang pilihan negeri ini, Maksudnya tunjukkan siapa orang-orang pilihan di negeri ini. Andaikan dikatakan begitu, la akhraju man la na'rifu, niscaya mereka akan mengeluarkan, menunjukkan orang yang kita tidak mengenalnya. Orang yang kita tidak mengenalnya. Nah, apa makna ucapan beliau ini? Wallahu ta'ala a'lamu a'lam. Yang bisa kita ambil pelajaran dari ucapan ini adalah bahwa orang-orang pilihan itu tidak mesti orang yang terkenal. Jadi kemasyhuran, keterkenalan itu bukanlah menjadi syarat untuk menjadi orang pilihan. Karena di sana banyak orang yang masyhur, yang terkenal, tapi terkenal apa? Kejelekannya. Jadi masalah terkenal atau tidak bukan menjadi syarat ukuran orang itu orang baik, orang pilihan. Nah, karena yang namanya orang terkenal itu ada kalanya terkenal kebaikannya, ada kalanya terkenal kejelekannya. Nah, qala rahimahullah wa anshadani al-Quraizi, dan al-Quraizi membacakan bait syair kepadaku. Katanya, la tamshi fawqal ardi illa tawadu'an. Janganlah engkau berjalan di muka bumi kecuali dengan tawadhu. Fakam tahtaha qaumun humu minka arfa'u. Berapa banyak di bawah bumi ini kaum yang lebih tinggi daripada kamu, yaitu derajatnya, orang-orang yang sudah meninggal, yang ada di dalam kuburannya masing-masing, yang mereka itu kedudukannya lebih tinggi daripada kamu. Ternyata kembalinya kemana? Kembalinya ke tanah. Fa in kunta fi 'izzin wa khairin wa man'ah. Bila kamu berada dalam kemuliaan, kebaikan dan kekuatan. Fakam mata min qaumin humu minka anfa atau amna. Maka berapa banyak dari kaum yang telah mati yang lebih kuat darimu. Ini bait syair yang kalau kita mau memperhatikannya dengan seksama, sungguh padanya ada nasihat yang sangat agung. Yang sesungguhnya itu adalah makna dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Padanya ada nasihat untuk kita, jangan berjalan di muka bumi ini dengan sikap sombong, berlagak, tapi berjalanlah di muka bumi ini dengan penuh ketawaduan. Dan ini banyak kalau kita mau membaca Al-Quran, ayat-ayat yang padanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintah yang demikian. Di antaranya adalah dalam surah Luqman ketika Luqman al-Hakim menasihati putranya, di antara yang dia nasihatkan adalah wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau palingkan wajahmu ketika bicara dengan orang. Kalau bicara sama orang itu ya dihadapi wajahnya, jangan sambil melengos begitu. Itu tanda orang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Ya kan? Makna ayat Al-Qur'an. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak suka setiap orang yang berlagak lagi berbangga. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyifati hamba-hambanya, Ibadur Rahman, dalam surah Al-Furqan ayat 63. Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Ar-Rahman adalah orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi mereka berjalan dalam keadaan hauna, yaitu tawadhu, dengan tawadhu, dengan tenang. Nah, demikian pula di dalam surah Al-Isra tepatnya pada ayat yang ke-37, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tamshi fil ardi maruha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya engkau tidak akan mungkin bisa menembus bumi atau menjelajahi bumi seluruhnya, menapaki bumi ini seluruhnya, karena luasnya bumi ini. Dan engkau juga tidak akan mungkin bisa setinggi gunung. Nah, sadari bahwa diri manusia ini apa? Kecil dibanding makhluk-makhluk yang lain yang ada di sekitarnya. La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Nah, ini pesan. Kemudian yang juga kita bisa ambil faedah dari bait syair ini adalah ucapan fakam tahtaha qaumun humu minka an arfa. Berapa banyak di bawah bumi ini kaum yang mereka lebih tinggi derajatnya daripada kamu. Fa in kunta fi 'izzin wa khairin fa kam mata min qaumin hum minka anna. Bila kamu berada dalam kemuliaan, kebaikan, wa man'ah dan kekuatan, maka berapa banyak dari kaum yang telah mati yang mereka itu lebih kuat daripada kamu. Di sini ada pelajaran bahwa setinggi-tingginya manusia, semulia-mulianya manusia, tempat kembalinya adalah ke tanah. Di dunia ini ya. Di dunia ini. Apapun kedudukan dia, tempat kembalinya dia adalah ke tanah. Berapapun kekayaannya, kembalinya juga ke tanah. Sebesar apapun kekuatannya, juga kembalinya akan ke tanah. Karena memang itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, di dalam surah Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu anbatakum minal ardi nabata, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menumbuhkan kalian dari bumi ini. Manusia tercipta dari apa? Dari tanah ya, tumbuh. Thumma yu'idukum fiha, kemudian dia Allah Ta'ala mengembalikan kalian ke dalamnya, balik lagi ke dalam tanah. Wa yukhrijukum ikhraja, dan nantinya akan mengeluarkan kalian di hari berbangkit. Nah, itulah sunnat Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha khalaqnakum, dari tanah itulah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah itu pula kami akan kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula kami akan keluarkan kalian pada kali yang lain, yaitu di hari berbangkit. Surah Taha ayat 55. Nah, itu selalu kita apa? Hadirkan dalam diri kita. Kalau kita merasa punya kemuliaan, ingat orang sebelum kita ada yang lebih mulia, ya kembalinya di tanah. Kalau kita merasa banyak kebaikan, kekayaan, ingat orang sebelum kita ada yang lebih kaya, lebih mulia, lebih banyak kebaikannya, kembalinya juga ke tanah. Kalau kita merasa kuat, juga begitu. Ingat bahwa orang sebelum kita ada yang lebih kuat, ternyata mereka kembalinya juga ke tanah. Untuk menundukkan hawa nafsu kita, jangan sampai lupa diri, sehingga lebih terdorong diri ini untuk apa? Tawadhu. Karena memang itulah yang pantas bagi kita manusia ini. Nah, qala rahimahullah, ansyadana Abu Arubah au Ibnu Qutaybah qala ansyadana al-Musayyab ibn Wadih an Yusuf ibn Asbat syi'ran. Dibawakan di sini bait syair dari Al-Musayyab, dari Yusuf bin Asbat, dari Yusuf bin Asbat. Kunyahnya Abu Ya'qub, seorang yang zuhud, yang dikenal orang yang zuhud, az-zahid, dari penduduk Irak. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah dalam kitabnya As-Siqat tentang Yusuf bin Asbat ini, kana min khiyari ahli zamani, dia termasuk orang terbaiknya di zamannya. Min ubbadi ahli syam wa qurra'ihim, yang dikenal ahli ibadah dan ahli qira'ah penduduk Syam. Kana mimman la ya'kulu illa al-halal al-mahd, dia dikenal orang yang tidak makan kecuali yang betul-betul halal. Artinya sangat jauh dari memakan yang haram, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat saja dia enggak makan. Makan sesuatu yang dia yakin jelas-jelas apa? Halal. Fa illam yajidhu istafat turab. Kalau dia tidak dapat makanan yang halal bayin, yang jelas-jelas halal, makan apa terus? Dia makan tanah. Demikian disebutkan oleh beliau dalam biografinya. Nah, dia berkata, wa kafa bi multamisi tawadhu'i rif'ah, wa kafa bi multamisi al-'uluwi safala. cukuplah bagi orang yang bertawadhu mendapatkan ketinggian dan cukuplah bagi orang yang merasa tinggi mendapatkan kerendahan. Nah, cukuplah ini sebagai apa? Ibrah, sebagai pelajaran. Betapa mulianya yang namanya tawadhu itu. Dan betapa hinanya yang namanya merasa tinggi itu. Dan itu perkara yang musyahad, yang bisa disaksikan. Ketika orang itu bertawadhu, kamu akan lihat dia akan menjadi orang yang tinggi, yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Tapi sebaliknya, ketika orang itu merasa tinggi, meninggikan dirinya, justru sebaliknya yang terjadi. Dia menjadi orang yang rendah, yang hina. Indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wa indan nas, dan di sisi manusia. Nah, kalau kamu melihat dan menyaksikan fenomena yang seperti itu, maka cukuplah itu sebagai pelajaran bagimu. Betapa terpujinya yang namanya tawadhu dan betapa terhina yang namanya kesombongan, merasa tinggi. Enam. Dan ini hukum-hukum Allah Ta'ala, tidak akan pernah apa? Berubah. Enggak di Indonesia, enggak di mana-mana. Kaidah ini terus berlaku. Ketinggian itu hanya dimiliki oleh orang yang mau tawadhu. Kehinaan, kerendahan akan didapat oleh setiap orang yang takabur. Di setiap tempat, di setiap zaman. Begitulah hukumnya. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, قال رحمه الله أنبأنا ابن خزيمة صاحب الصحيح ابن خزيمة terkenal imam yang memiliki kitab الصحيح صحيح ابن خزيمة termasuk dari gurunya imam ابن هبان ini. ابن هبان ini diantara guru yang terkenal yang beliau miliki adalah ini, Al-Imam Ibn Khuzaimah. Qala haddathana Muhammad ibn Hisham al-Marwazi qala haddathana Hafs ibn Ghiyath an Ja'far ibn Muhammad an Abih qala. Dibawakan di sini oleh beliau dengan sanadnya dari Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad lengkapnya Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Jadi dia ini cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib punya putra namanya Al-Husain. Cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu anhuma. Al-Husain ini punya anak namanya Ali, yang dikenal dengan julukan Ali Zainul Abidin. Ini cucunya Ali bin Abi Thalib. Punya anak lagi namanya Muhammad, dijuluki dengan Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir. Nah, Muhammad ini punya putra, ini dia, Ja'far. Namanya Ja'far, julukannya As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq. Kalau sering nanti antum baca atau dengar dalam kitab Ja'far As-Sadiq, nah inilah dia, Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dikenal sebutan Muhammad Al-Baqir, itu ayahnya Muhammad Al-Baqir. Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, itu Muhammad. Qala, dia berkata, jadi yang berkata ini ayahnya Muhammad Al-Baqir. Hajjal Husain bin Ali. Al-Husain bin Ali pernah berhaji. Berarti siapa Al-Husain bin Ali ini? Kakeknya. Al-Husain bin Ali, kakeknya itu, pernah berhaji Ashra Hijajin, 10 kali haji. Masyian, dengan berjalan kaki. Domisilinya di Madinah. Hajinya kemana? Ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah itu jalan kaki, setiap mau haji. Wa nujubuhu tuqadu ila jandih. Sementara untanya, unta-untanya dituntun di sisinya, di sampingnya. Entah ini unta yang dibuat bawa bekal atau yang dibuat sembelian nanti di saat haji. Kalau hajinya haji, haji qiran, kan membawa sembeliannya. Nah, ini enggak ditunggangi. Ikut jalan kaki sama kayak untanya. Nah, disebut dalam riwayat yang lain sebanyak 25 kali haji. Semuanya jalan kaki. Dari Madinah ke Mekah. Padahal siapa dia? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadikan ini sebagai apa? Cermin bagi kita. Ini amalannya cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji dari Mekah ke Madinah 10 kali, dalam riwayat yang lain 25 kali jalan kaki. Jadikan cermin bagi kita, ya, untuk jangan merasa tinggi. Baru saja jadi orang terkenal mendadak gitu, berangkat ke masjid gak mau kecuali naik Mercedes Benz. Jangankan jalan kaki, naik motor aja gengsi. Nah, terlalu merasa apa? Tinggi. Coba lihat orang-orang mulia sebelumnya. Seperti itu keadaannya. Nah. Kita jawab aja. Lanjutkan. Nah, penting kita sering-sering mengenal peri kehidupan orang-orang yang saleh sebelum kita, para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan para ulama setelahnya, untuk menjadi apa? Cermin bagi kita semua di dalam menilai diri kita sendiri. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadisnya, al-mu'min mir'atu akhih. Orang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Nah, jika kita melihat siapa diri kita ini, ya lihatlah saudara-saudara kita itu. Nah, qala Abu Hatim radhiyallahu anhu, berkata penulis rahimahullah, afdalun nasi man tawadu'a an rif'ah. Seutama-utama manusia adalah orang yang tawadu di saat tinggi kedudukannya. Itu afdalun nas. Kalau dia mampu, ya, di saat lagi naik daun, lagi tinggi-tingginya kedudukan dia, tetap dia apa? Bisa tawadhu. Tidak terbawa arus ketinggian derajatnya di sisi manusia. Itu afdalun nas. Karena tanda dia orang yang kuat dalam mengendalikan hawa nafsunya. Lain kalau orang memang dalam kondisi rendah, enggak punya ketinggian, ya memang wajar kalau dia tawadhu. Ya apa yang bisa dibanggakan? Yang sangat menakjubkan itu adalah ketika orang punya sesuatu yang dia banggakan. Dan memang dibanggakan oleh orang, tapi dia tetap apa? Tawadhu. Tanda apa? Afdalun nas. Seutama-utamanya manusia itu. Dan ini contoh yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapapun Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan beliau, memuliakan beliau di dunia ini, sebelum nanti di akhirat, lihat bagaimana kehidupan beliau sangat penuh dengan sifat tawadhu. Tempat peristirahatan itu pasir, bukan permadani atau singgasana. Bantalnya itu, bahannya itu adalah dari bagian yang di biji kurma itu, yang dikumpulkan, dikasih kain begitu, itulah bantalnya. Coba kalau kita baca, bagaimana dari kehidupan Rasulullah SAW, kita akan dapati sungguh luar biasa kesederhanaannya itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, meninggikan beliau. Nah, sampai ketika ada orang yang membanggakan beliau, anta sayyiduna wa ibni sayyiduna dan seterusnya. Beliau katakan, ya qaum, qulu biqaulikum, wahai kaum, ucapkanlah perkataan yang biasa saja. La tuturuni, jangan kalian menyanjung-nyanjung aku berlebihan. Kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam sampai hulu berlebihan. Innama ana abdun, aku hanyalah hamba. Fakulu abdullah wa rasuluh, ucapan saja tentangku hamba Allah dan Rasulnya. Tidak minta yang lebih. Itu saja. Nah, wa zahida an qudrah, dan orang yang zuhud di saat mampu itu juga afdalun nas, di saat dia itu orang mampu, mau bikin apa, mau beli apa bisa. Ini yang paling terupdate gitu ya, paling terkini. Ah, gampang bagi dia. Tapi dia tetap apa? Zuhud. Ini tidak mengambil dari dunia ini kecuali yang manfaat buat akhiratnya saja. Yaitu afdalun nas. Wa ansafa an quwwatin, dan mampu bersikap adil, insaf, di saat kuat. Kalau dia mau menghukum orang itu gampang, dia punya kekuatan. Tapi dia tetap apa? Menjunjung tinggi sikap adil. Itu afdalun nas. Nah, wala yatrukul mar'u tawadu'a illa inda istihkami takabbur, dan seseorang tidak akan meninggalkan sifat tawadhu kecuali di saat menguat dorongan untuk takabur. Kecuali saat menguat dorongan untuk takabur. Ya seperti tadi itu, lagi naik daun, lagi tinggi-tingginya kedudukan dia ini, atau lagi serba punya, atau lagi punya kekuatan besar. Nah, biasanya di saat-saat seperti itu dorongan takabur itu apa? Kuat dalam diri ini. Nah, biasanya di saat seperti itulah orang itu lupa dengan sifat apa? Tawadhu. Tidak kuasa untuk menahannya. Ya, karena kalau di saat-saat itu dia masih kuasa untuk menahan diri dengan tetap menjaga ketawaduan, luar biasa. Nah, wala yatakabbaru 'alan nasi ahadun illa 'inda i'jabihi bi nafsihi. Dan tidak ada dan tidak akan seseorang bertakabur di hadapan manusia kecuali di saat merasa ujub, merasa bangga diri. Maka hati-hati, pintunya takabur itu adalah ujub. Kalau orang sudah ujub, ya udah, selangkah lagi dia jadi takabur. Nah, kalau syaitan membisik-bisikkan dalam diri kita untuk ujub, bangga diri, hati-hati. Itu tujuannya dia ingin mencelakakan kita. Nah, sehingga kalau kita merasakan dalam diri ini ada kebaikan, ada sesuatu yang dibanggakan, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan memuji diri sendiri. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wah, luar biasa ya. Hafalannya encer. Apa jawabnya? Alhamdulillah. Gak usah kemudian siapa dulu, gak usah begitu. Ujub, paham? Kalau sudah ujub, nah nanti selangkah lagi jadi takabur. Kalau sudah takabur, hancurlah kamu, hilang ilmunya nanti. Itu pahami ya, trik-triknya syaitan dalam menjatuhkan Bani Adam. Itu diangkat-angkat dulu. Kalau dia terangkat, terbawa, nah disitulah dia akan jatuh. Nah, si kalau sedang merasa begitu, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wa ujbul mar'i bi nafsihi ahadu husadi aqlih. Dan ujubnya seseorang terhadap dirinya adalah satu dari bentuk hasad. Pada dirinya orang itu punya hasad bisa kelihatan dari apa? Sifat ujub. Kalau dia ujub, ini alamat berarti dia punya hasad. Gak senang kalau ada orang lain apa? Lebih tinggi dari dia. Maunya dia yang lebih tinggi. Gitu ya. Gak senang kalau ada orang lain punya kebaikan. Maunya kebaikan itu dia yang punya. Orang lain jangan. Nah, ketika dia dapat kebaikan, ketinggian, di situ dia merasa bangga. Maka kata beliau, orang itu kalau dia ujub pada dirinya, itu menandakan dalam dirinya apa? Ada hasad. Wa ma ra'aitu ahadan takabbara 'ala man dunah. Dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang takabur di hadapan orang yang di bawahnya, merasa besar di hadapan orang yang lebih rendah dari dia. Illa melainkan ibtalahu Allahu bizzillah, Allah timpakan kepadanya kehinaan, liman fauqahu, dari orang yang lebih tinggi dari dia. Nah, itu kalau orang takabur. Sebentar lagi akan ada orang yang lebih tinggi dari dia yang menghinakan dia sendiri. Itu ujiannya. Merasa orang kuat, ya, ototnya, semena-mena kepada orang yang badannya kecil. Ya. Sebentar lagi akan datang orang yang lebih besar ototnya dari dia, yang begitu terhinalah dia. Itu akibatnya takabur. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalnya, ada balasannya itu. Ya, maka jangan suka apa? Jangan suka takabur. Entah itu badan yang kuat, jangan takabur dengan itu. Ilmu yang banyak, jangan takabur. Harta, jabatan apa, jangan. Karena pengalamannya Ibnu Hibban ini, tidaklah melihat seorang pun yang seperti itu, melainkan akan ditimpakan oleh Allah kehinaan dengan orang yang lebih besar dari dia. Ini pengalamannya siapa? Al-Imam Ibnu Hibban. Gak pernah melihat seorang pun seperti itu, melainkan begitu akibatnya. Jadikan itu sebagai apa? Pelajaran. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini dulu pelajarannya. InsyaAllah kita ambil yang lainnya di pertemuan yang akan datang. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.